Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin ila yaumiddin amma ba'd. Khawati filah rahimani Allah wa ayyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca dan pelajari kitab Mukhtasar Abu Suja' dengan syarah Al-Imta' Bisyarhi Matni Abi Suja'. Kita masih sampai di tentang jizyah, sidik kitab jihad, di akhir kitab jihad. Aqdul jizyati, tentang akad jizyah. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bitarain wa yatadammanu aqdul jizyati arba'ata asya'a. Akad jizyah mengandung atau memuat empat hal. An yu'attu al-jizyata an yatin. Dia akad jizyah ditunaikan, dibayarkan, yaitu an yatin, maksudnya an yatin, yan yatin itu bahasanya orang ahli kitab itu di bawah kaum muslimin. Kemudian an tajriya alaihim ahkamul islami, yaitu orang ahli kitab itu diperlakukan padanya hukum-hukum Islam. Benan wa alla yadhkuru dinal islami illa bi khair. Mereka tidak boleh menyebut-nyebut agama Islam kecuali dengan sesuatu yang baik. Wa la yaf'alu ma fi dhararun 'alal muslimina, dan mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan kaum muslimin. Wa yu'maruna bilubsil ghiyari. Mereka diperintahkan untuk memakai pakaian yang berbeda, memakai ghiyar. Nanti ada penjelasannya yang dimaksud dengan apa ghiyar. Kemudian wasyati az-zunari, dan mengikat dengan zunar, semacam apa ikat pinggang, ya. Wa yumna'una min rukubil khayli, dan mereka dilarang untuk menunggangi kuda. Wa yulja'una ila adyaqi at-tariqi, ya. Mereka dipepet ketika di jalan, ya, dipersempit jalannya mereka. Nah, yang pertama yaitu an yu'addu al-jizyata an yatin. Nah, di situ ada disebutkan di surat At-Taubah ayat 29, ya. Ya. Maksudnya an yatin adalah ya mereka itu rendah, ya, karena mereka membayar jizyah tersebut. Jadi bukan cara pembayarannya atau gambaran cara menarik jizyahnya, tidak, kan, tapi status mereka. Status mereka itu di bawah kaum muslimin. Karena nanti disebutkan di surat Taubah ayat 29, ya. Wahum shoghirun. Ada an yatin wahum shoghirun. Maksudnya shighar adalah mereka terikat dengan hukum-hukum Islam. Kan, tapi kalau cara mengambilnya, cara mengambil jizyah tetap dengan cara yang baik. Artinya ya dengan lemah lembut, ya. Sebagaimana mengambil hutang. bukan mengambil jizyahnya, menarik dengan cara yang merendahkan, ya. Misalnya apa? Merendahkan orang kafir tersebut, ahlu kitab tersebut. Ya, maka di ayat situ disebutkan, ya, wahum sawhirun, ya, ada di situ tujuan wahum sawhirun, maksudnya adalah seperti itu, ada dia di bawah hukum Islam. Tu an yu'atu al jizyata an yatin, maksudnya seperti itu status mereka, ya, bukan cara membayarnya atau cara menarik jizyahnya. Kemudian mereka juga diperlakukan hukum-hukum Islam, ya, multazim lil akam, kemarin pernah kita singgung, ya, diperlakukan bagi mereka hukum-hukum Islam, ya, selain ibadah, ya, jadi hak adami, kemudian masalah muamalat, kemudian termasuk juga yang mereka perkara yang mereka juga mengatakan haram seperti zina, kemudian mencuri, ya, ini juga diharamkan di mereka. Adapun kalau mereka perkara yang mereka berkeyakinan tidak haram, seperti misalnya minum khamar, kemudian nikah dengan majusi, misalnya, maka ini tidak diperlukan. Tidak diperlukan hukum tersebut. Kemudian tidak boleh menyebut-nyebut agama Islam kecuali dengan sesuatu yang baik. Jadi kalau sampai mereka menjelek-jelekan, menyebut yang tidak baik tentang agama Islam, maka mereka bisa ditakzir. Ya. Mereka bisa ditakzir. Ini jika nanti di dalam perjanjian dalam akad jizyah tidak disebutkan syarat syarat apa batalnya perjanjian. Jadi nanti kalau misalnya disebutkan syaratnya, kalau misalnya nanti berbuat melanggar seperti ini, menyebut-nyebut Islam dengan keburukan, nanti kalau disyaratkan batal perjanjian, ya batal. Karena ini kalau kan ini kan perjanjian, ya, perjanjian diberi rasa aman, dilindungi, akan tapi membayar jizyah. Nah, perjanjian ini, ya, nanti bisa juga batal karena satu dan lain hal. Kemudian tidak boleh mereka melakukan suatu perbuatan yang membahayakan kaum muslimin. Semisal meninggikan rumah di atas rumahnya kaum muslimin yang tetangganya adalah orang muslim. Ya, sudah pernah kita singgung di bab tentang balkon, roshan itu, ya. Maka tidak boleh yang membangun itu kafir, orang kafir, karena itu menunjukkan nanti mereka lebih tinggi daripada orang Islam. Ya, walaupun hanya bentuk bangunannya, tapi hukumnya tidak boleh. Sebagaimana di sini termasuk perbuatan yang doror bagi kaum muslimin adalah meninggikan bangunannya di atas bangunannya kaum muslimin jika tetangganya kaum muslimin. Ya, dalilnya ada al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Ini kalau sampai buat doror bagi kaum muslimin, ya, ya, salah satu contohnya itu dan yang lainnya, maka nanti bisa membatalkan perjanjian walaupun ini tidak disyaratkan, ya, untuk masalah ini dia apa melakukan perbuatan yang menimbulkan doror bagi kaum muslimin. Dan masih banyak apa contoh-contoh yang lain. Kemudian wayuk maruna bilupsi al-ghiyar. Dia nanti memakai suatu semacam mungkin selendang atau semacamnya. Ya nanti bisa menjadi tanda. Ya, bahasanya itu apa? Orang kafir. Ya, nanti diperlakukan selayaknya agar bisa diperlakukan semestinya. Jadi nanti ada kain tambahan atau jahitan seperti itu, yang nanti warnanya berbeda dengan warna bajunya. Kemudian wasati az-zunar memakai semacam ikat pinggang, tali yang diikatkan. Nah, ini juga masih sama dengan tadi, tujuannya untuk apa? Membedakan antara kaum muslimin dengan kaum kufar yang tinggal di negeri tersebut, negeri kaum muslimin. Wa yumna'una min rukubil khayl, tidak boleh apa menunggangi kuda, karena menunggang kuda itu satu bentuk kemuliaan, ya, keperkasaan, kemuliaan, kekuatan, ya. Main tidak pantas ditunggangi oleh orang kufar di tengah-tengah kaum muslimin. Adapun kalau keledai ataupun bighol ini masih boleh, karena ini hewan ini masih dianggap hewan rendah, ya, dianggap apa, termasuk hewan rendah, beda dengan kuda. Dan itu pun cara menungganginya harus ada cara khusus, ya, enggak pakai pelana kemudian menungganginya itu dengan menyamping. Ya, kedua kakinya di posisi samping, posisi satu sisi, kemudian punggungnya di sisi yang lain. Ya. Boleh dengan catatan dengan cara menunggang khusus, tapi kalau untuk menunggang kuda, sini sebutkan tidak diperbolehkan. Kemudian dipersempit jalannya, ya, artinya ketika jalan berdesakan, ya, ketika apa? Jalan berdesakan, jalan sempit, maka ini orang kafir dipepet, artinya dipersempit jalannya. Bukan malah diberi jalan yang lebar, kemudian kaum muslimin terpepet. Ya, tadi kandungan dari akad jizyah memuat itu. Ya, di Al-Imta disebutkan bahwasanya dampak dari akad jizyah yaitu orang kafir membayar jizyah kepada kaum muslimin, dan cara pengambilannya adalah diambil dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Dan beliau mengatakan apa yang disebutkan berupa gambaran yang menunjukkan bahwasanya orang kafir ketika membayar jizyah itu adalah terhinakan posisi ketika membayar, ini tidak benar. Dan makna firman Allah Ta'ala wahum shoghirun ini adalah mereka, ya, posisinya rendah karena membayar jizyah, ya, bukan tata cara atau, ya, bukan gambaran atau tata cara penarikannya, ya, insya Allah bisa dibedakan, ya. Jadi bukan cara mengambilnya, bukan cara menarik jizyahnya. Kemudian yang kedua dampaknya adalah, ya, dampak ini, ya, tadi muatan tadi, karena memuat itu sehingga berdampak ini, yaitu diberlakukan hukum-hukum Islam pada mereka seperti menanggung harta, kemudian haramnya zina, ditegakkan had, ya, bagi pelakunya. Jadi menanggung harta, kalau merusak harta orang lain, ya, tetap dia nanggung. Adapun kalau ibadah tidak dituntut untuk melakukannya ketika dunia, akan tapi dituntut di akhirat, artinya adalah mendapatkan siksa di akhirat. wujub iqab, ya istilahnya wujub iqab. Ya. Ada satu keharusan mendapatkan siksa di akhirat, tapi di dunia dia tidak bisa dituntut melakukannya karena ibadahnya tidak sah. Kemudian tidak menyebut-nyebut agama Islam kecuali kebaikan. Tidak boleh misalnya mencela Al-Quran, mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menampakkan kemungkaran, ya, terang-terangan dalam maksiat, maka tidak boleh. Nanti kalau melakukan hal tersebut, ya, maka bisa ditakzir. Bisa juga sampai nanti pembatalan perjanjian. Kemudian yang keempat, yaitu melakukan perbuatan memudaratkan kaum muslimin. Misalnya membawa mata-mata, kemudian terang-terangan berbuat zina, memberikan khamar, kemudian memperdengarkan pada kaum muslimin perkataan-perkataan syirik, ya. Misalnya mengatakan apa yang mereka yakini, bahasanya Allah di antara dari tiga dan lain sebagainya seperti itu. Perkataan-perkataan syirik enggak boleh diperdengarkan kepada kaum muslimin. Maka kalau nanti melakukan seperti itu, ya dilarang, ya dilarang, tidak boleh, dan bahkan bisa menyebabkan batalnya perjanjian. Kemudian orang kafir memakai pakaian khusus yang nanti pakaian atau ya yang berbeda dengan bajunya, agar diketahui bahwasanya ini adalah orang kafir, sehingga nanti diperlakukan selayaknya orang kafir. Seperti tidak boleh masuk Masjidil Haram, tidak boleh sholat bersama kaum muslimin sedangkan dia kafir. Maka hal ini disebut ghiyar. Ghiyar tadi pakaian khusus, ya. Ya. Mungkin gampangnya kalau sekarang ya seperti shal atau selendang itu yang khusus, ya, untuk menunjukkan ini orang kafir. Kemudian juga memakai ikat pinggang, yaitu tali yang tebal yang diikat di atas baju, artinya pas setelah memakai baju kemudian diikat. Kata beliau di sini, Umar bin Khattab melakukan suluh terhadap kaum kufar dengan cara ini. Kemudian dilarang untuk menunggang kuda karena ini adalah satu kebanggaan dan kemuliaan, keperkasaan. Maka enggak pantas ini dilakukan di hadapan kaum muslimin. Nah, setelah akad jizyah ini disepakati, akad yang sah, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menahan atau melindungi, ya, ahlu zimah, orang-orang kafir tersebut, baik itu jiwanya, hartanya, dan semua yang mereka yakini. Yang ada yang mereka tetapkan, mereka yakini dalam agama mereka. Di khamar, khinzir. Dan mereka tidak boleh menampakkannya, keduanya tersebut. Ini mungkin titik, ya. Wa qulum ma yuqarruna alaihi, tidak boleh ditampakkan. Khamar, ya, kemudian anjing yang dibolehkan di agama mereka, tidak boleh mereka tampakkan. Jika mereka di negara kita atau di negara tangga kita, maka wajib menolak, misalnya ada orang yang akan menyerangnya. Karena itu terlindungi, jadi nanti kalau ada misalnya pihak ketiga yang mau menyakiti, melindungi, maka kita berkewajiban pula untuk menjaganya. Tadi kan bayar jizyah, mereka dapat jaminan keamanan, ya, dapat jaminan keamanan. Maka kalau ini diterapkan, ya, orang-orang kufar non-Islam itu aman, ya, dalam lingkungan negara Islam. Ya, bisa dilihat aturannya seperti ini, ya. Sangat tidak mengkhawatirkan, sangat sangat menjamin keamanannya, ya. Sangat menjamin keamanan. Asal ngikut saja, ya, lancar, ya, kecuali membangkang, ada aturan-aturan tadi, kemudian melanggar ya beda lagi. Al-hudnah, musolahah, artinya perjanjian secara perdamaian, secara bahasa, bisa diistilahkan gencatan senjata. Itu damai pada orang yang berperang, di antara orang yang berperang untuk meninggalkan perangan dalam masa tertentu dengan ada imbalan ataupun tidak. Hukumnya boleh selama daerah kaum muslimin tidak dikuasai oleh musuh. Allah SWT berfirman, fa'in janahu lisalmi wajnah laha watawakal Allah innahu huwa sami'ul alim. Jika kalian condong untuk melakukan perdamaian, maka condonglah ke hal tersebut dan bertawakallah pada Allah, sungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Dan dari sunnah, Nabi SAW melakukan perdamaian dengan kaum kafir Quraisy tahun perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah selama 10 tahun. Syarat-syaratnya yaitu ada akid, al-imam yaitu imam atau yang mewakilinya, karena ini perkara besar, perkara penting yang tidak bisa ditangani oleh selain imam. Ini ada maslahah, ada kemaslahatan yang kembali kepada kaum muslimin, kemudian waktunya itu dibatasi, ditetapkan. Nah, tidak boleh misalnya lebih dari 10 tahun karena ini ngikut di hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjiannya itu 10 tahun. Perjanjian gencatan senjata tadi ya. Kemudian jika rentang waktu tidak ditetapkan maka akad hudnahnya rusak ya, batal. Dan yang keempat, syarat keempat, tidak ada syarat yang fasid. Seperti disyaratkan dalam akad, orang kafir boleh masuk tanah haram. Maka ini syarat yang fasid. Konsekuensi dari akad hudnah, yaitu jika setelah sah akad hudnah, maka wajib untuk menahan diri dari untuk menyerang mereka. Dan juga menolak gangguan yang akan menimpa mereka sampai berakhir masanya, masa rentang waktu perjanjian atau terjadi sesuatu yang bisa merusak akad. Jika seorang muslim merusak, menghilangkan harta mereka, maka seorang muslim tersebut wajib menanggung dhoman. Yang selesai kitab jihad, kita lanjutkan ke kitab Soid wa Zabaih, kitab buruan dan sembelihan. Qala al-mustanifu rahimahumullahu ta'ala wa ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi wa labbatihi. Hewan yang bisa disembelih, yang memungkinkan untuk disembelih, maka menyembelihnya di halqohnya dan di labahnya atau di labah. Ya, yaitu di sini wa ma qutiru ala zakatihi. Hewan yang bisa memungkinkan disembelih yaitu yang jelas hewannya yang hewan yang boleh dimakan dagingnya. Maka kalau menyembelih hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, ini enggak boleh hukumnya. Seperti apa? Keledai. Ya. Walaupun hanya misalnya untuk menjadikan dia mati agar tidak mengalami sakit. Sakitnya kematian. Maka menyembelihnya kalau bisa disembelih di halak itu leher bagian atas, leher yang bagian atas, di leheran dari bawah ke atas ada bagian atas, bagian bawah. Kalau halaq ini yang bagian atas, ya ujung, ujung dari leher, bagian atas. Atau di labah, bisa juga di labahnya. Labah itu yang bagian bawah. Labah di bagian bawah. Leher bagian bawah. Wa ma lam yuqdar ala zakatihi fa zakatuhu aqruhu haitsu qudira alaihi. Adapun hewan yang tidak memungkinkan untuk disembelih, baik itu liar ataupun jinak. Misalnya apa? Ada yang lari misalnya, posisinya lari. Tidak memungkinkan untuk disembelih. Fazakatuhu akruhu, dengan cara dilukai. Dilukai yang bisa menyebabkan kematiannya, menyebabkan hilangnya ruh di tempat manapun. Nanti kalau sudah dia dilukai, nanti ya dikejar, ditangkap. Ya nanti kalau misalnya pas ditangkap masih ada kehidupan yang mustaqir, ya artinya dia masih punya apa? Bisa punya gerakan yang dia sengaja, ya. Bukan gerakan yang gerakan apa? Sakaratul maut. Tapi dia masih apa? Bisa melakukan gerakan yang disengaja. Hewan disengaja, maksudnya dia ya ingin bergerak itu ya bisa. Gerakannya itu bukan gerakan otomatis. Gitu. Kalau sedang gerakan otomatis, gerakan yang karena sudah ingin mati ini beda. Nanti kalau masih mendapatkan posisinya masih ada kehidupan yang mustaqir, maka nanti disembelih. Ya. Tadi kan ini gak memungkinkan disembelih misalnya. Susah disembelih. Karena gak memungkinkan lari atau masuk ke sumur atau kemana gitu ya. Nah, caranya seperti itu. Wakamalu azakati arba'atu asya. Penyembelian yang sempurna, ya itu terpenuhi empat hal. Yang pertama qad'ul hulqumi, memotong hulqum. Nah, hulqum saluran nafas, apa tenggorokan ya. Jadi ada saluran dua, saluran tenggor nafas sama saluran makanan. Kemudian wal mari, kalau mari saluran makanan, ya kerongkongan mungkin, ya, yaitu intinya saluran nafas dan saluran kerongkongan. Wal wadajain, yaitu dua urat yang ada di leher, itu kan empat, dua urat dua berarti empat. Dengan memotong keduanya ini mempermudah untuk keluarnya ruh. Ini termasuk termasuk apa? Cara menyembelih yang ihsan, yaitu dengan ikut memotong juga dua urat tadi. Wal mujzi'u minha syai'ani, yang sah untuk mendapatkan nilai sah saja dikatakan sah kalau atau minimal sahnya adalah dengan terpenuhi dua hal, yaitu qad'ul hulqum, memotong hulqum, dan almari, memotong almari. Ya, sehingga kalau dua urat tadi enggak dipotong tetap sah. Ya. Kan tapi yang afdol dipotong karena tadi lebih mempermudah keluarnya ruh. Tapi kalau dua saja asalkan hulqum sama almari ini terpotong itu sudah sah sembelian. Dan sebagainya dilakukan dengan cepat ya. sehingga nanti sehingga tersisa apa? Tersisa gerakan yang gerakan harokah al-masbuh, harokatul masbuh, gerakan yang tadi sudah sakaratul maut tadi. Yang kita lihat penjelasannya soid istiad ya, berburu labaih mufrad labiha, maknanya masbuhah yang disembelih, yaitu menghilangkan roh dengan alat usut, dengan syarat-syarat agar apa yang disembelih itu bisa halal dimakan. Rukunnya ada zabih penyembelihan, zabih yang menyembelih, zabih yang disembelih, kemudian alat. Nah, hewan yang bisa disembelih, hewan darat yang makul dimakan, bisa dimakan dagingnya, yang bisa disembelih, maka disembelih di halaknya, yaitu bagian leher bagian atas atau labah, atau bagian leher bagian bawah. Adapun hewan laut yang boleh dimakan, maka halal dimakan tanpa disembelih. Kemudian faedah disunahkan untuk menyembelih ibil unta dengan cara nahar. Nahar itu nanti dilabahnya. Karena memudahkan untuk keluarnya ruh. Di mana lehernya itu panjang. Unta lehernya panjang, hikmah dianjurkan untuk melakukan nahar di labahnya, di bagian leher bagian bawah untuk mempercepat keluarnya ruh. Dan hukum ini, menyembelih di labah ini juga berlaku untuk hewan-hewan yang panjang lehernya. Seperti angsa, kemudian burung unta, lehernya panjang, menyembelihnya nanti di leher bagian bawah. Adapun yang lehernya pendek, maka disunahkan menyembelihkan di halaknya, di leher bagian atas. Dan hewan yang tidak bisa, tidak memungkinkan untuk disembelih, seperti unta yang lari, ya, melarikan diri, atau kambing yang menjadi liar, maka cara menyembelihnya dilukai. Dilukai yang bisa menghilangkan ruhnya, menyebabkan kematian di tempat manapun di tubuh si hewan tersebut. Penyembelihan tidaklah dilakukan kecuali pada hewan yang halal dimakan dagingnya. Adapun hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka tidak sembelih. Walaupun tujuannya untuk memudahkan, menghindarkan dari sakitnya kematian. Allah alam bisawab. Tidak dibolehkan. Penyembelian yang sempurna terpenuhi empat hal, motong hulqum, yaitu saluran nafas, masuk dan keluar lewat situ, kemudian memotong mari, itu saluran makanan dan minuman. Nah, ini mari ini di bawah hulqum. Kemudian memotong dua urat leher. Ada di permukaan leher. Maka dengan seperti itu memudahkan keluarnya ruh. Ini termasuk ihsan dalam menyembelih. Memotong hulqum dan mari ini wajib. Adapun memotong dua urat tersebut hukumnya mustahab. Dan tidak sunahkan memotong di belakang urat tersebut. Apa yang ada di belakang urat tersebut? Kedua urat tersebut. Jika seorang menyembelih dari belakang, dari leher bagian belakang tengkuk, maka haruslah ruhnya itu masih ada sampai nanti terpotong hulqum dan mari. posnya masih hidup sehingga nanti bisa memotong hulku bersama mari. Disunahkan untuk menyembelih ba'ir unta dengan cara nahar dengan berdiri dan diikat lututnya yang kiri. Diikat. Ya, alat digunakan untuk menyembelih adalah semua alat yang bisa diasah, dipertajam, yang dia punya sisi atau mata, ya mata apa? Mata alat, misalnya mata pisaunya atau golok dan lain sebagainya, yang bisa nanti membuat luka, bisa membuat luka, bisa melukai mata pisau atau mata pedang tersebut, walaupun disebutkan di sini kaca ataupun kayu, dan disunahkan untuk mengasah, mempertajam apa mata pisau atau mata alat yang digunakan untuk menyembelih agar bisa berbuat ihsan dalam penyembelihan. Kemudian aswa itu antoriki hayawan, memburu dengan cara menggunakan hewan yang terlatih. Qolal musannifu rahimahullahu taala wa yajuzu al istiyatu bikuli jarihatin muallamatin minas sibai wa min jawarihi thairi. Boleh berburu dengan menggunakan binatang pemburu, ya. Memburu binatang dengan binatang. Ya, mu'allamah yang dia sudah terlatih, ya, yaitu di apa hewan buas. Kemudian pemburu yang berupa burung. Ya, hewan terlatih, hewan pemburu ini ya kategori hewan buas. Ya. Namanya juga memburu binatang lain. Juga pemburu dari golongan burung. Ya, dari golongan burung. Ya, misalnya yang terlatih itu bisa anjing, bisa misalnya apa macan, ya, macan tutul atau fahed, ya, bahasa Arabnya apa fahed. Wasara itu ta'limiha arba'atun, syarat mengajarinya, melatihnya, artinya nanti sah buruannya kalau dia terpenuhi 4 syarat ini, ya, dalam pengajarannya kan dilatih dulu. Ya. Yang pertama, antakuna idza ursilatis tarsalat. Yang pertama, jika dia diperintah untuk pergi, dia langsung pergi. Diperintah untuk pergi, untuk berburu, dia langsung pergi. Wa idza zujirat in zajarat. Jika dizajar, dilarang, maka dia berhenti. Ya, sudah paham berarti ya. Suruh pergi, pergi. Ya, lari. Nanti kalau melakukan sesuatu, suruh berhenti, dia bisa berhenti. Kemudian, wa idha qatalat soidan, lam takul minhu syai'an. Jika dia membunuh hewan buruannya, maka tidak makan sedikit pun dari hewan yang dibunuh, yang diburu tersebut. Ya, tadi kalau untuk hewan buruan berupa burung itu misalnya rajawali atau elang, ya. Ya, tentunya sudah terlatih juga. Ya, jadi syarat tadi tidak boleh dia hewan pemburu tersebut tidak makan sasarannya, buruannya, sedikit pun. Ya. Ya walaupun nanti dia misalnya apa menggigit, tapi enggak ya umumnya kan menggigit ya, tapi dia tidak dimakan gitu. Umumnya dia menggigit tapi tidak dimakan, enggak boleh dimakan. Ya, dagingnya itu enggak boleh dimakan ataupun kulitnya. Wa an yatakarara zalika minha, dan ini sudah berulang yang syarat-syarat tadi tiga tadi dia berulang-ulang, sudah bisa berarti. Fa in utimat ahatu syuruti lam yahila ma ahadathu illa an yudroka hayyan fayudzaka. Jika syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, maka lam yahila tidak halal apa yang dibawa oleh binatang buruan, binatang pemburu tersebut. Kecuali binatang yang diburu mangsanya tadi masih hidup, kemudian nanti disembelih. Ya, nanti bisa. Kalau sudah mati berarti enggak bisa. Kalau tidak terpenuhi syarat, ya sasarannya maksudnya mati, enggak bisa. Kalau akan tapi masih hidup, nah bisa sekedar nanti dia menangkap saja si hewan pemburu tadi, ya seperti menangkap saja kemudian disembelih oleh orang yang melatih, maka ini bisa menjadi halal. Kemudian kalau misalnya hewan buruannya berupa hewan pemburunya ya berupa anjing, nanti gigitannya nanti bagaimana? Ya gigitannya najis, bekas gigitannya. Ya, misalnya dia menggigit hewan buruannya misalnya kijang, nah pas gigitannya ini najis nggak dimaafkan, nanti dicuci. Sebagaimana aturan mencuci najis mughalazah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ini ya tadi disarah disebutkan ini yaitu yang pertama syaratnya bagi hewan yang terlatih tersebut ya. Jadi yang pertama jika diperintah oleh tuannya yang memiliki yang melatih untuk apa? Pergi, dia pergi. Syarat pertama itu. Jika dia dilarang untuk melakukan sesuatu, maka dia berhenti. Ketika diperintah untuk kembali, dia kembali. Lari, jalan, kemudian diperintah untuk kembali, dia kembali. Kemudian jika telah membunuh binatang, tadi ya maksudnya hewan pemburu tadi atau hewan atau burung yang terlatih tadi telah membunuh sasarannya, maka tidak makan sedikit pun ya dari dagingnya, makan daging atau kulitnya. Kemudian tiga hal tadi berulang-ulang sudah biasa dia lakukan. Jadi apa mengikuti ketika diperintah, kemudian berhenti ketika dilarang, kemudian tidak makan hewan sasarannya. Nah, ini sudah berulang-ulang. Ya, di hadis disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa in akala fala takul, wa inna ma'amsaka ala nafsi. Sampai dia makan hewan pemburu tadi malah dimakan sendiri, maka ini orangnya enggak boleh memakannya. Karena kalau dia makan sendiri berarti dia itu bukan sebagai alat, ya kan gitu, bukan sebagai alat pemburu, tapi dia untuk kepentingan dia sendiri. Nah, karena dimakan sendiri. Ya. Dia harus benar-benar dilatih dan berhasil. Haram berburu dengan senapan kecuali nanti hewan sasarannya ini didapatkan, ditangkap masih dalam keadaan hidup, kemudian disembelih. Bundukiah ya, pistol atau senapan semacam itu. Kemudian tadi sudah saya jelaskan yang masalah yang ketika hewan pemburunya adalah anjing, maka tempat gigitannya adalah najis dan dibersihkan, disucikan dengan 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Kemudian hewan pemburu tadi jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya yang 4 tadi, maka tidak halal dagingnya. Daging dari mangsa sasaran, kecuali nanti sasaran tersebut masih hidup dan kemudian disembelih. Jika tidak demikian, maka hukumnya adalah bangkai. Alat, tadi. Jadi di matan disebutkan, wa tajuzu az-zakatu bi kulli ma yajruhu illa bisini wa dhufri. Maka boleh menyembelih dengan alat apapun yang bisa melukai kecuali gigi dan kuku. Maka di sini disebutkan semua alat yang bisa dipertajam, diasah, walaupun ini di sini disebutkan kaca ataupun kayu. Kan, tapi tidak sah jika menggunakan gigi ataupun kuku. Karena kalau menyembelih dengan 2 benda tersebut, takzib nanti menyiksa hewannya. Nah, syurutu azabih, syarat-syarat orang yang menyembelih. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa tahillu wa tahillu zakatu kulli muslimin wa kitabiyin wa la tahillu zakatu majusiyin wa la wasaniyin wa zakatul janini bi zakati ummihi illa an yujada hayyan fayuzakka wa ma quti'a min hayyin fa huwa maitatun illa asy'ura al muntafa'a biha fil mafarisi wal malabisi wa ghairiha. Halal ini tentang syarat-syarat orang yang menyembelih. Halal sembelihannya setiap orang muslim walaupun belum tamyiz, dan kitabi ahlu kitab. Dan ahlu kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Syaratnya untuk Yahudi tidak diketahui bahasanya nenek moyangnya itu masuk ke agama Yahudi, agamanya Nabi yang dibawa Nabi Musa setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau syarat Nasrani tidak diketahui nenek moyangnya itu masuknya, atau diketahui kalau yang Nasrani diketahui bahasanya masuknya adalah sebelum masuknya ke agama Nasrani yang dibawa Nabi Isa itu diketahui masuknya sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setelah ada perubahan di Masjid Hamawi disebutkan syaratnya seperti itu. Jadi enggak boleh masuknya itu setelah, kalau Yahudi enggak boleh masuknya, kalau enggak boleh kalau diketahui nenek moyangnya masuknya setelah diutusnya Nabi Isa. Karena itu kan sudah mansuh. Nabi Musa dulu baru Nabi Isa. Maka masuknya harus tidak boleh setelah diutus Nabi Isa. Kalau Nasrani ya ini nanti diketahui bahasanya dia masuknya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena nanti kalau sudah diutus berarti sudah dinasakh. Kalau Majusi tidak sah. Kemudian Wasani. Wasani yang penyembah berhala atau yang semisal dengan itu tidak punya kitab, orang murtad misalnya atau ya, atau yang lain ateis. Kemudian sembelihan janin itu dengan cara menyembelih induknya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakatul janin zakatu umihi. Sembelihan janin itu ya sembelihan ibunya. Dan anggota tubuh dari hewan yang terpotong ketika hewan tersebut masih hidup, maka itu bahwa maitatun. Artinya kamaitatihi. Najis atau tidaknya. Sudah pernah kita bahas di bab tentang najis kalau tidak salah. Ya. Bagian tubuh hewan yang terpotong ketika hewan tersebut masih hidup, maka hukumnya seperti bangkai dari hewan tersebut. Misalnya sapi dipotong ekornya, sapi itu masih hidup, dipotong ekornya. Nah, ekornya hukumnya najis atau enggak? Nah, tergantung dari sapi ini kalau mati najis atau enggak bangkainya. Ya ternyata najis, berarti najis. Ikan masih hidup, ya. Dipotong ekornya misalnya. Hukumnya gimana? Ya lihat ikan itu kalau jadi bangkai suci enggak? Oh, suci, berarti ini juga suci. Ya. Maksudnya seperti itu. Ila kecuali asu'ur, su'ur itu rambut, bulu yang kayak rambut. Ya, yang nanti dia misalnya apa, rontok dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, yang halal dimakan dagingnya. Yang bisa dimanfaatkan untuk apa, hamparan-hamparan, kemudian pakaian dan yang lainnya. Nanti rambut, kemudian apa, wol, kemudian ya, yang bulu yang lain. Syarat orang yang menyembelih satu muslim atau ahlu kitab Yahudi Nasrani. Disebutkan dalam Al-Qur'an wa tu'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanan dari kitab itu halal, sembelihannya adalah halal bagi kalian. Adapun penyembah berhala Majusi maka tidak dimakan, tidak perlu dimakan sembelihannya karena itu hukumnya bangkai. Kalau perempuan dan anak kecil bagaimana? Perempuan dan anak kecil yang sudah tamyiz ini sah sembelihannya. Juga apa? Sembilan orang buta. Tapi makruh kalau sembilan orang buta. Untuk tamyiz tidaknya ini di sini tulis tamyiz, tapi anak pernah mendengar keterangan tidak tamyiz. Tetap boleh. Allah alam bisawab. Kemudian sembelihan janin. Jika induk dari binatang itu disembelih, kemudian dia melahirkan atau dibelah perutnya, kemudian ditemukan hewan, yaitu anaknya, dalam keadaan mati, maka halal dimakan. Kalau itu sembelihan dari janin tersebut, anak hewan itu sudah terwakili dengan disembelih ibunya. Ya, walaupun fisiknya janinnya kan enggak disembelih, tapi itu ngikut sembelihan ibunya dan induknya. Adapun kalau nanti ditemukan lahir dalam keadaan hidup, Ya makan harus disembelih kalau ingin dimakan, ya. Kalau enggak ingin dimakan ya kalau mau dipelihara misalnya ya. Ini maksudnya kalau ingin dimakan, sembelih dulu. Kemudian bagian tubuh yang terpotong dari hewan yang suci, ya. Halal maka suci, halal maka hukumnya seperti bangkainya. Tidak boleh dimakan karena tidak suci, karena najis. Makuti'a minal bahimati, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makuti'a minal bahimati wa ya hayatun fahuwa maitatun. Apa yang terpotong dari tubuh hewan dan dia dalam keadaan hidup, ketika terpotong maka itu bangkai. Ya kecuali apa? Ikan dan belalang, karena keduanya adalah suci bangkainya. Dikecualikan dari bangkai yaitu bulu, sya'ar itu bulu yang kayak rambut itu, kemudian suf, bol, ris, bulu yang kayak bulu burung, ya. Dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka ini suci. Misalnya bulu burung merpati, rontok bulunya. Ini apa? Suci. Karena ini bulu. Karena apa? Bulu. Berarti kalau enggak bulu, ya enggak bisa. Ya, dihukumnya seperti bangkainya. Faslun akamul at'aimati, bab tentang hukum makanan. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa kullu hayawanin istatabathu al-arabu fahuwa halalun ila ma warada asy-syar'u bitahrimihi wa kullu hayawanin istakhbasathu al-arabu fahuwa haramun ila ma warada asy-syar'u bi ibahatihi. Wayahrumu minasiba'i malahu nabun qawiyun ya'du bihi wayahrumu minatuyuri malahu mikhlabun qawiyun yajruhu bihi. Tentang makanan itu apa yang makanan apa yang apa halal dimakan dan yang haram. Ini perkara penting untuk mengetahui hukumnya. Karena kalau makan satu yang haram dan ancaman yang berat. Yang pertama disebutkan bahwasanya semua hewan yang dianggap baik, ya, dianggap baik bisa dimakan begitu oleh orang Arab, maka ini halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dianggap thayyib oleh orang Arab. Yang berarti uruf di sini jadikan patokan, ya, bisa jadikan hukum, tapi dengan syarat tadi tidak ada dalil yang mengharamkan. Kenapa orang Arab? Karena mereka yang pertama kali dituju, ya, diajak mukhotobah, ya, oleh syariat. Maka lebih utama mereka daripada yang lain. Karena yang pertama tadi dan Al-Quran turun di Arab. Ini di sini sebutkan dikaitkan dengan thayyib atau tidak. Karena Allah SWT itu mengaitkan halal dengan sesuatu yang thayyib dan haram dengan sesuatu yang kotor, khabis. Di surat Al-A'raf, Al-A'raf 157 Allah berfirman, wayuhilul lahum at-thayyibat wayuharrimu alaihim al-khaba'is. Dihalalkan bagi mereka sesuatu yang thayyib, yang baik, dan diharamkan hal-hal yang buruk. Nah, ini kan dikaitkan dengan itu. Maka kemudian di sini thayyib dan tidaknya itu di sini uruf orang Arab, akan tapi nanti tetap ada dalilnya. Tetap tergantung pada dalil, nanti ada dalil yang mengharamkan tidak. Dan hewan-hewan yang dianggap kotor, buruk oleh orang Arab, dianggap kotor oleh orang Arab, maka haram, kecuali nanti ada dalil yang membolehkannya. Nah, di Masjid Hamawi disebutkan contohnya jerapah, kemudian burung merak. Berbeda dengan pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Kemudian wayah haram binatang-binatang buas yang punya nabun, taring yang kuat untuk memangsa. Seperti singa, kemudian macan, serigala, anjing, dan kucing liar, ya, kucing liar. Kemudian wayah rumu minat tuyur, adapun dari golongan burung yang punya cakar yang kuat untuk melukai mangsanya, raja wali, elang, burung hantu, kakak tua. Ya, ini nanti masuk ke situ yang dia memangsa, burung bangkai. Ya, ada istilah bubuho, itu kakak tua atau bio, Allahu a'lam. Yang Imam Ahmad membolehkan makan bubuho itu. Yang ada pun yang hewan-hewan lain, ya, unta, kemudian sapi, kambing itu bahimah. Itu halal. Kemudian kuda itu juga ada dalilnya halal. Kemudian ada bebu apa itu anjing hutan atau biasa disebut hyena. Nah, itu juga ada. Karena ini lemah, ini tidak kuat. Kemudian keledai liar atau zebra itu juga termasuk yang halal. Lihat sarahnya. Beliau mengatakan bahwasanya yang ada dalam syariat dibolehkan, maka boleh dimakan dan boleh disedekahkan. Kalau yang ada dalam syariat disebutkan haram, maka haram dimakan. Nah, semua hewan yang tidak ada nasnya di kitab ataupun di sunnah atau ijma' dan tidak ada dalil yang memerintah untuk membunuh dan dianggap orang baik, dianggap baik oleh orang Arab yang fitrahnya masih normal, dalam keadaan normal artinya keadaan berkecukupan, maka hukumnya halal. Ya, tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, enggak ada penyebutan dalil untuk membunuhnya, kemudian dianggap baik orang Arab, maka ini hukumnya halal. Ya, dianggap baik, artinya bisa dimakan, enak, seperti itu. Dalam keadaan rofahiyah itu ya berkecukupan, ya. Bukan enggak punya apa-apa misalnya. Atau kepepet, nah, nanti jadi baik. Ya. Keadaan normal lah. Yang ada keterangan halal dalam syariat, himar wahsi yaitu apa, zebra, kemudian kuda, kemudian hyena, musang, kunfut, landak, kemudian tupai, senjap. Adapun hewan-hewan yang dianggap kotor oleh orang Arab dan tidak ada nas yang halal yang menghalalkan, maka haram. Karena Allah SWT menjadikan halal itu dengan sebab toyib dan haram dengan sebab kotor. Dan dijadikan rasa orang Arab karena mereka yang mukhatab pertama kali dalam syariat. Faedah ada nas yang khusus mengharamkan begol dan himar ahli. Al-ahli, himar jinak ya, himar keledai. Haram binatang buas mempunyai taring kuat untuk menerkam musuhnya, menerkam mangsanya, dan dia menjadi kuat dengan taringnya seperti singa, kemudian harimau ataupun serigala. Ada pun dari golongan burung yang punya cakar yang kuat untuk melukai musuh dan hidup dengannya. Seperti burung bangkai, soker itu elang atau alap-alap. Adapun yang cakarnya lemah, seperti burung merpati ya punya cakar. Maka karena tapi lemah dan tidak untuk memangsa atau taring yang lemah, maka tidak haram. Haram makan suatu hewan yang memudaratkan badan atau akal. Haram makan sesuatu yang bisa memudaratkan badan atau akal seperti batu, tanah, racun, kemudian kaca. Ini bukan jenis-jenis makanan, semen dan lain-lain. Hewan yang diperintah untuk dibunuh seperti hewan-hewan fasik yang 5, gurab, gagak yang bintik-bintik, belang, kemudian gurab akbar, gurab kabir, gagak besar yang memangsa, yang makan tanaman, kemudian burung elang atau raja wali, kemudian kalajengking, ular berbisa dan tikus, makanya haram. Jadi kalau hewan diperintahkan untuk dibunuh, haram dimakan. Ada kaidah lagi, hewan yang tidak boleh dibunuh juga haram dimakan. Kemudian apalagi hewan yang punya taring. Dia punya taring untuk memangsa, taringnya kuat, kemudian punya cakar untuk memangsa juga, tarik yang cakarnya kuat. Kemudian hewan yang makanan yang dianggap kotor oleh orang Arab, dan ini tadi yang haram. Yang kita tambah satu bab, hukmu aklil maitati al-muharramah. Hukum makan bangkai yang diharamkan. Qala al-mustanifu rahimahullah ta'ala, wa yahilu lil mudarri bil mahmasati an yakula minal maitati al-muharramati ma yasuddu bihi ramaqahu. Walana maitatani halalani. Asamaku wal jarodu wadamani halalani al-kabitu wattihalu. Misalnya Abu Suja' rahimahumullah ta'ala mengatakan boleh bagi orang yang terpaksa dalam keadaan lapar, makhmasoh, untuk makan bangkai yang diharamkan, yang sekedar bisa menutup, mempertahankan nafas atau mempertahankan hidupnya. Dan kita punya dua bangkai atau ada dua bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai samak ikan dan jarot belalang. Dan ada dua darah yang dihalalkan, yaitu kabit hati atau liver, watihal limpa. Ini maksudnya adalah hukum memakan bangkai yang diharamkan, yaitu bangkai adalah yang keluar ruhnya, yang dia mati tanpa sembelian yang syar'i. Ini maksudnya haram gitu ya, ini di, hukumnya makan bangkai. Adapun orang yang terpaksa, jika dia khawatir akan keselamatan dirinya, khawatir bisa mati orang tersebut atau sakit atau tambah sakit atau tambah lemah, dan tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan, tidak mendapatkan makanan halal yang bisa dimakan, maka wajib baginya makan bangkai. Di sini sebutan wajib bangkai yang diharamkan, yang bisa bisa menghindarkan dari kematian, dari kebinasaan dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman ittura fi makhmasatin ghairu mutajanifin lil ismi li ismin Fa inna Allah ghafurur rahim. Maka barang siapa yang terpaksa dalam keadaan lapar, yang dia menjauhi dosa, maka Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia boleh memakan apa bangkai dalam keadaan lapar karena terpaksa. Mahmasah yaitu kelaparan. Dikecualikan dari bangkai adalah ikan dan belalang. Maka keduanya halal. Sama saja bahkan disembelih ataupun tidak. Enggak perlu disembelih, dia bangkainya halal. Demikian juga darah. Darah itu najis. Darah itu apa? Najis. Bahkan ada ijma' ya, najisnya darah. Tapi dikecualikan kabid yaitu hati, liver, dan tihal, limpa. Keduanya halal. Uhilat lana, Nabi SAW bersabda, uhilat lana maitatani wadamani fa'amal maitatani falhud waljarot wa'amadamani falkabid watihal. Kemudian nah, kalau ada ikan yang mengambang terapung di permukaan air, kemudian tubuhnya sudah menggelembung, membengkak, dan ada azan prasangka bahwasanya itu akan mudaratkan, maka haram dimakan karena akan menyebabkan doror, bahaya. Kemudian beliau mengatakan halal untuk makan hewan laut kecuali yang bisa hidup di laut dan darat seperti timsah, tubuaya, livda, katak, maka haram. Di sini beliau mengaitkan untuk kataknya adalah dengan hidup di dua alam ya. Bukan masalah boleh dibunuh, tidak boleh dibunuh. Allah alam beliau mengatakan seperti itu, ini hidup di bisa hidup di laut dan bisa hidup di darat. Fa haramun kata beliau haram. Allah alam bisawab. Ya, kita cukupkan pertemuan di pagi hari ini. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.